Kasihlah ia dengan amanah yang murni. Semoga ia menjadi temanmu di akhirat sana. Selamat hari lahir. Awan berarah ceria, tiada titisan hujan. Pohon melambai tanda sokongan. Kasturi perjalanan bertemankan senyum. Ingatkan doaku dulu bersyukur.